محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز أن تزيد قبلها لا من dan boleh ditambahkan sebelum kaf tadi, ya kafnya itu yang harful khitab ala hasabil mukhatab, boleh ditambahkan lam. Tadinya zaka menjadi zalika, zaliki, zalikuma, zalikum, zalikunna. Wala tadkhulu al-lam fil musanna wala fil jam'i fil lughati man maddahu. Dan lam tidak boleh ditambahkan, tidak boleh masuk pada musanna dan jamak itu pada lughah orang yang memadkannya. Yang memadkannya lughah apa kemarin? Naam, lughah Hijaz. Wa innama tadkhulu fihima halatal bu'dil kaf. Nah, yang masuk ke dalam musanna dan jamak itu hanya kaf ketika dia fi halatil bu'd. Ya, yang jauh. Nahu dhanikuma, tanikuma, ulaika. Wa kadzalika la tadkhulu 'alal mufrad. Demikian pula lam enggak bisa masuk ke mufrad idza taqaddamat huha at-tanbih. Kalau dia sudah dimasuki oleh ha tanbihahu hadza. Ya. Mufrad ya, bukan mufradah. Fa yuqal fi halatil bu'di hataka. Wadhi hadza ya ikhwan. Baik. Ayo kita baca syarahnya di sini. Abil baca Nabil. Bismillah. Qala syarih rahimahullah wa qawluhu la tadkhulu lam ila al-akhir ay yajibu tarku lami lamil ba'da fi al-bu'di al-bu'di fi salasi masaila ihdahuma isharatul musanna nahwu dhanika wa tanika fala yuqalu dhani lika wala tani lika. Athaniyatu isharatul jam'i fi lughati min man maddahu nahwu ulaika fala yuqalu ulailika amma ala lughatin ala lughatil qasr. Lughah siapa kemarin? Lughah qasr? Tamimiyun. Nah, terus amma ala lughatil qasri fayajuzu ilhaquha inda ghayril tamimiyin nahu ulaika wa ulaik wa ulalika ulaka wa ulalika qala sya'irihim qala sya'iruhum ulalika qaumi lam yakunu ushabatan wa hal ya'idhu dillila illa ulalika wal ushabatu bidommil hamzati wa bishini al-mu'jamati wal-ba'i al-muwahadati wahidatul ashaibi wa humul akhlatu minan nasi wa hum al-akhlatu minan nas. Nah, terus as-salisatu الثالثة إشارة المفرد إذا تقدم عليه حرف التنبيه نحو هذاك وهاتاك وهاتيك فلا يقال هذلك وهاتالك وهاتيلك فإذا أريد الإشارة للبعد في هذه المسائل الثلاث أتى بالكاف بدلا عن اللام كما رأيت. نعم. قال الشارح حفظه الله ولا تدخل اللام. Ya. Kaedahnya kan tazidul lam qabla halam, ditambahkan sebelum kaf lam. Ya, dalika, daliki, dalikuma, dalikum, dalikunna. Wala tadkhulul lam fil musanna wa fil jam fil jama' fil lughati man maddahu. Nah. Ai yajibu tarkul lamil bu'di. Nah, wajib dihilangkan, ditinggalkan lam al-bu'd. Tiga masalah. Ya. Yang pertama isyaratul musanna. Hadani, nah itu jangan hadanika. Watanika. Nah itu, fala yuqal zanika. Langsung aja zanika aja. Jangan pakai lam. Wala tanilika. Ini yang pertama. Asaniyah isyaratul jama' fil lughati man maddahu. Pada lugah yang mematkannya. Lugahnya hijaziyun. Lugahnya hijaziyin. Ulaika. Fala yuqal ulai lika. Amma lugatu amma ya ala lugatil qasr, lugah al-tami, lugahnya tamimiyin. Fayajuz ilhaquha, boleh mengilhakkan, menyertakan lam. Ya. Namun ini inda ghairi tamimiyin afwan, bukan selain kalangan tamimiyin. Ya, nahu ulaka boleh ini, ulalika boleh juga. Taib. Qala syairuhum, berkata penyair mereka, ulalika, ini syahidnya nih. Ya, harusnya apa? Ulaika. Ulalika qaumi lam yakunu usyabatan. Usyabatan lihat di situ. Maknanya wahum akhlatun akhlatun minan nas. Mereka itu adalah kaumku yang mereka tidak berkerumunan. Ya. Wahum ya'idu dhillilin. Wahal ya'idu azillilla illa ula'ika. Illa ula'lika. Ya. Dan tidaklah ya'idu memberikan wejangan kepada dillila. Dillila kasirud dalal. Dilil, orang yang banyak sesat, melainkan yang memberikan wejangan adalah mereka, kaumku. Padahal kaumku lam yakunu usyabatan, enggak banyak gitu. Usyabah dengan didomahkan hamzah dan syin, ya, usyabah syin dan ba, syin mu'jamah, ya, dan ba al-muwahadah, ba-nya bertitik satu. Syinnya mu'jamah titik ketiga. Wahidatul asyaib. Dia mufrad dari asyaib. Asyaib jamaknya. Mereka adalah akhlat al-akhlat minan nas. Ya, banyak orang, kerumunan banyak orang. Itu yang kedua. Pertama, ya, pada musanna. Yang kedua, ya, pada jamak yang mematkannya. Asalis isyaratul mufrad. Nah, juga kalau musyar isyarat kepada mufrad. Isim isyaratnya diisyaratkan kepada mufrad idza taqaddama alaihi harfu tanbih. Jika sudah didahului ha harfu tanbih. Nahu hadaka hataka wa hatika. Fala yuqal hadalika hatalika hata hatilika. Nah, ini jelas ya. Fa idza urida al isyaratu lil bu'di. Namun yang apabila yang dikehendaki, arada yuridu, urida itu wina lil majhulnya. Namun apabila yang dikehendaki itu adalah isyara lil bu'di, ya. Fi hadhihi al masail as-salas, di tiga permasalahan tadi, jamak, musanna dan mufrad. Ya, yang dikehendaki adalah lil bu'd, isyarah lil bu'd. Di tiga ini ata bil kaf, didatang aja pakai kaf. Badalan anil lam, sebagai pengganti dari lam. Kama ra'aita. Zalika begitu. Zalika, zaliki. Atau zaka. Baik. Wa yusyaru ila al makanil qarib bihuna wa wahunaka. Nah, dan diisyaratkan kepada makan yang qarib dengan huna di sini atau hahuna di sana. Nahu inna hauna iko inna hauna qaidun. Kami di sini duduk. Wa ilal makanil ba'id hunalika au hunala hunaka. Ya. Huna atau hahuna, kalau ba'id hunaka atau ya. Hahunaka pakai ha tanbih. Atau hunalika au hanna atau hinna au sama. Sama maknanya hunaka. Nahu wa idza ra'aita sama ra'aita gitu kan. Sama. Nah. Nah. Tapi berikutnya baca sini. Sodik, sodik. Qala syarih rahimallahu taala qauluhu wa yusyaru ila al makani ila akhiri ma taqaddama min asma'il isharati yusyaru ila yusyaru bihi ila al makani wa ghairihi taqulu mashiran mushiran ila al makani hadha majlisu zaidin ay makanu julusihi wa ila ghairil makani hadha zaidun ويشار إلى المكان القريب خاصةً بلفظتين وهما هنا بضم الهاء وتخفيف النون مجردةً عنها التنبيه وها هنا مقرونة بها نحو جلست هنا وقوله تعالى إن ها هنا مقرونة بها وها هنا مقرونة بها نحو جلست هنا وقوله تعالى إن ها هنا قاعدون فهنا اسم إشارة في محل نصب على الظرفية ومثلها ها هنا إلا أنها اقترنت بهاء التنبيه ويشار إلى ويشار للمكان البعيد خاصة بألفاظ منها بألفاظ منها هناك مجردة عنها التنبيه أو ها هناك مقرونة بهاء التنبيه من غير اللام من غير لام أو ها من غير لامن أو ها هنالك بكافي بك بالكافي واللامي أو هن بفتح الهاء وتشديد النون أو هن بكسرها وتشديد النون أو ثم بفتح الثاء المثلثة وتشديد الميم فكل واحد من هذه الألفاظ يقال فيه اسم إشارة في محل نصب على الظرفية وإذا قلنا بمذهب المجهور وإذا قلنا بمذهب الجمهور إن المراتب إن المراتب ثلاث فيشار إلى المكان القريب بهنا وإلى المتوسط وإلى المتوسط بهناك وإلى البعيد بهنالك وأخواته. نعم. هذا بنشارة سيدي. ويشار إلى المكان القريب بهنا أو ها هنا. Ai mimma taqaddama min asma'il isyarah dari isim-isim isyarah yang berlalu isyaru bihi disyaratkan ke makan ghairihi ke makan selainnya tempat selainnya taqulu misalkan Anda katakan musyiran ilal makan seraya Anda mengisyaratkan kepada sebuah tempat hada majlisu Zaidin maknanya apa ai makanu julusihi tempat duduk dia. Wa ilal ghairil makan, kalau antum isyaratkan kepada selain makan, hada Zaidun. Ya. Tapi kalau antum katakan, ja majlisu Zaidin, ini seakan-akan ada makannya. Wa yusyar ilal makanil qarib khasatan bil lafdatain. Kalau madzhabnya Ibnu Malik kemarin enggak pakai tiga ya, dua aja. Qarib dan ba'id, udah enggak ada mutawasit. Wa huma ya ha huna bidomil ha dan takhfif nun. Takhfif nun artinya tanpa tasdid, huna gitu. Mujarradatan anha at-tanbih, tanpa ada ha tanbih. Wa ha huna makrunatan biha. Kalau ha huna pakai disertai lah ha tanbih, ha huna dan huna. Nahu jalastu huna, inna ha huna qa'idun, pakai ha tanbih. Fa ha huna ismu isyaratin fi mahali nasbin ala dharfiyah. Ha-nya ditai ha tanbih, la mahala laha min al-i'rab. Kalau ha-nya ha harfu tanbih, la mahala laha min al-i'rab. Wa mislu ha huna illa annaha iqtaranat biha itanbih. Wa naqulu fiha itanbih la mahalla laha min al-i'rab li'annahu harfun. Wa ishar ila al-makan al-ba'id khassatan bi alfadin ya, disyaratkan pada makan ba'id khassatan, ini lebih khusus dengan berapa lafaz. Hunaka mujarradat anha tanbih, ha hunaka, ha hunalika, hanna, hinna, samma. Fa kullu wahidin min hadhihi al-alfaz, dari semuanya ini, dari hunaka, ha hunaka, huha hunalika, hanna, hinna, samma, yuqalu fihi ismu isyaratin fi mahli nasbin ala dzarfiyah. Ya, dia ala dzarfiyah, digolongkan kepada dzarab makan. Baik. Misalnya antum katakan jalastu huna, jalastu fi'il fa'il, huna ya dzarab. Atau antum katakan isim isyarah fi mahli nasbin ala dzarfiyah. Wa idza kunna bi madzhabil jumhur, kalau madzhab jumhur, innal maratiba salasun, tiga, qarib, mustawasit, ba'id. Kalau Ibnu Malik dua aja, qarib dan ba'id aja. Fa isyaru ilal makani qarib huna ya, atau ha huna pakai ha tanbih. Ilal mustawasit hunaka, hunaka. Kalau ilal ba'id hunalika wa akhwatihi. Nah, hunalika dan akhwatnya berarti yang mana aja? Ya, itu ke bawah. Ha hunalika, hanna, hinna, samha. Nah, itu. Berarti yang mutawasit cuma satu. Ya, yang mutawasit cuma satu, yaitu hunaka. Nah, ini mazhab jumhur. Ya, kita pakai mazhab Ibnu Malik aja biar gampang. Ya, biar gampang pembagiannya. Pokoknya semakin sedikit pembagian dari taksim, semakin mudah dipahami. Tapi kalau semakin panjang pembagiannya, semakin ribet dipahami. Kan gitu? Nah, taib. Taib, faslun. Sudah selesai. Itu, sekarang kita masuk pasal berikutnya. Al-ismu al-mausul. Nah, isim mausul. Taib. Qala maftaqara ila silatin wa'aidin. Isim mausul ialah dia yang membutuhkan kepada silahnya dan aidnya, kembalinya kemana? Aid dan silah itu gimana sih? Misalnya saya kasih contoh di papan tulis ini. Ya. Ja'a alladhi daraba Zaidan. Ja'a alladhi daraba Zaidan, ja'a fil madi alladhi isim mausul. Ya. Fi mahali apa nih? Raf'in sebagai fi mahali, berarti dia mabni ya. Doroba fi'il madi, fa'il domir mustatir takdiruhu huwa Zaidan maf'ulun bi. Nah, dia isi mausul membutuhkan pada ini. Ini namanya silah. Silah mausul fi mahali apa silah mausul? La mahala min al-i'rab. Nanti ada a'id. A'idnya itu apa? Lihat, di fa'il dari doroba adalah huwa. Huwanya a'idnya kembali ke alladhi. Misalkan ja'at allati tadribu Zaidan. Nanti domir hiyanya kembali ke allati. Paham sini? Baik, barakallahu fiik. Itu ya yang dimaksud a'id dan silah. Nah, di dalam silah ada a'id. A'idnya itu nanti kembali kepada isim mausul. Isim mausulnya mufrad, berarti a'idnya juga mufrad. Ya. Baik. Ra'aitul ladina. Nah, misalkan ra'aitu alladina. Ya. Yuqatiluna fi sabilillah. Ra'aitul ladina yuqatiluna fi sabilillah. Yuqatiluna fi sabilillah itu silah musulah mahala minalirah. Mana aitnya? Waw jamaah di mana? Yuqatiluna. Kembalinya ke mana? Alladina. Wadih ada, iya ikhwa. Gampang ya. Wa huwa darbani nassun wa mushtarakun. Nah. Baik. Ini antum enggak ada nih pembagian isi mausul nas dan mustarak di Al-Ajrumiyah kemarin. Ada enggak di syarah Mumti? Enggak ada. Ah di sini dipelajari. Ya. Dan ini isi mausul ada dua, nas dan mustarak. Fa nas samaniyatu alfadin. Ya, nas alladhi lil mufrad mudzakkar, allati lil mufradati al muannasah, alladani lil musanna mudzakkar, allatani lil musanna al muannas fi halati rafa, alladaini wallataini fi halati nasbi wal jar. Ya, wal ula walladina bil ya mutlaqan, bil ya mutlaqan maksudnya fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, bimali jarrin, itu bilya alladina. Alladina bilya. Ja'a, gitu. Apa namanya antum katakan? Ya. Antum katakan apa namanya misalkan? Qomal ladina yuqatiluna fi sabilillah. Nah, itu sama. Bimali rafin, ra'aitul ladina. Marartu bil ladina. Nah, itu secara mutlak. Lijam idn mudakkar. Untuk jama' mudakkar. Waqat yuqalu alladuna bil waw. Terkadang diucapkan. Ini ada lugah. Pakai waw fi halati rafa, maka boleh dikatakan ya qama alladzuna alladzuna, nah, khusus fi mahali fi mahala fi halati rafa ya alladzuna wallai wallati yuqal allawati fil li jam'il muannas. Untuk jamak muannas itu ada dua, boleh tiga, satu yaitu allai dan allati, boleh juga allawati. Waqad tuhdafu ya'uha, terkadang dihadaf ya'nya. Nahu alhamdulillahilladzi, itu lihat ya'nya enggak ada kan? Nah, diganti apa itu? Alif maksurah. Shadaqana wa'dah, qad sami Allahu qaulallati, qaulallati ya'nya enggak ada. Ya. Fi zaujiha walladani, lihat perhatikan ya'nya dihilang. Ya'tianiha minkum. Rabbana arinal ladaini. Ya. Adallana. Rabbana arinal ladaini adallana. Walladina ja'u min ba'dihim. Ini contoh-contoh semua nih. Ya. Taib. Wallai. Thank you. sama. Al-mustarafu wa al-mawdu'u di makna kalau dia tanpa tanpa ya awal Yeah.